Di sini kita ingin bicarakan dulu kata-kata sholat. Sholat sudah kita kenal. Sholat artinya secara bahasa adalah ad-du'a, doa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihi. Inna salataka sakanul lahum." Yang artinya, ambil dari orang-orang kaya harta mereka yang mensucikan mereka. Sedekah mereka, zakat mereka yang mensucikan mereka. Dan sholatlah untuk mereka. Sholatlah untuk mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah doakanlah mereka. Yang disebutkan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 103. Intinya sholat secara bahasa adalah doa. Adapun sholat secara istilah syariat yang sudah kita sering kenal, al-ibadah dhatu aqwal wa af'al muftatahatun bittakbir wa mukhtatamatun bittaslim. Yang artinya sholat secara istilah syariat adalah sebuah ibadah yang terdapat ucapan ataupun perbuatan. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, ini kan bab sholat. Sedangkan di sini tatawwu', ya. Kalau yang buku terjemahan yang saya pegang yang hijau ada tulisan bahasa Arabnya bab salatut tatawwu', yang biru tidak ada. Hanya disebut di situ salat sunnah, begitu ya. Nah, kalau pakai bahasa Arabnya namanya salatut tatawwu'. Tulisannya adalah seperti ini. Penulis menyebutkan bab ini, saya mohon nanti kepada pihak masjid memperbaiki masjid anunya ini. Papan tulisnya dibersihkan. Bab salatut tatawwu'. Nah, ini yang kita bicarakan. Tatawwu'. Nah, ini yang kita bicarakan. Apa itu tatawwu'? Ya. Bab, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bab salat sunnah. Sedangkan kalau dalam arti bahasa Arabnya tatawwu'. Apa arti tatawwu'? Secara bahasa, arti tatawwu' adalah kullu khairin zaid, setiap kebaikan tambahan. Secara bahasa, arti tatawwu' adalah setiap kebaikan tambahan. Dan sinonim tatawwu' dalam bahasa Arab nafilah. Sinonim apa artinya? Persamaan. Persamaan tatawwu' dalam bahasa Arab nafilah. Nafilah. Jadi bab salatun nafilah sama. Bab salatut tatawwu' nafilah. Maka sholat nafilah dengan sholat tatawwu' artinya sama. Tatawwu' secara bahasa kullu khairin zaid, setiap kebaikan tambahan. Setiap kebaikan tambahan. Kalimat tatawwu' di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Barang siapa yang bertatawu' dengan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Maka setiap perbuatan baik tambahan itu disebut dengan tatawu'. Setiap perbuatan baik tambahan itu disebut dengan tatawu'. Di sana ada pengertian lain. Tatawu' secara istilah syariat, istilah secara bahasa, takallufu ta'ah bima la yazam minal khair. Artinya tatawu' secara istilah syariat adalah membebani diri, membebani diri, ini secara bahasa masih ya afwan, secara bahasa membebani diri dengan mengerjakan ketaatan yang tidak wajib. Membebani diri dengan mengerjakan ketaatan yang tidak wajib. Ini disebut dengan tatawu. Jadi orang membebani dirinya mengerjakan ketaatan, kebaikan, tapi kebaikan itu enggak wajib, tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan apa? Tatawu secara bahasa. Taib, tatawu secara istilah syariat sekarang. Disebutkan oleh Imam Ibnu Manzur di dalam kitab beliau Lisanul Arab. Lisanul Arab salah satu kamus besar bahasa Arab. Beliau mengatakan tatawu' secara istilah syariat adalah ma tabarra'a bihil muslimu min dhati nafsihi mimma la yalzamuhu farduhu. Artinya sesuatu yang seorang muslim menambahkan dari dirinya apa saja yang tidak diwajibkan atasnya. Sesuatu yang seorang muslim menambahkan dari dirinya apa saja yang tidak diwajibkan atasnya. Jadi sholat sunnah berarti sholat yang ditambahkan oleh seorang muslim dari dirinya sendiri yang tidak diwajibkan atas dirinya tersebut. Itu pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab. Di sana ada pengertian yang lain yang disebutkan oleh para ulama, dan pengertian ini lebih mudah. Tatawu artinya kullu ta'ah laysat wajibah. Setiap ketaatan yang bukan wajib. Nah, ini mudah. Pengertian secara istilah syariat yang mudah. Setiap ketaatan yang bukan wajib. Kullu ta'atin laysat biwajibah. Setiap ketaatan yang bukan wajib. Baik. Kalau sudah kita pahami apa itu tatawu, maka berarti bab sholat tatawu berarti sholat yang seorang muslim menambahkan dari dirinya sendiri padahal sholat tersebut tidak diwajibkan. Nah, itu. Seorang muslim menambahkan dari dirinya sendiri padahal sholat tersebut tidak diwajibkan. Dan sholat tatawu sama dengan sholat sunnah, sama dengan sholat nafilah. Sholat tatawu sama dengan sholat sunnah, sama dengan sholat nafilah. Semuanya sama, istilah itu sama semuanya. Baik. Sekarang kita ingin mengetahui apa keutamaan sholat tatawu atau sholat nafilah atau sholat sunnah. Yang pertama, sholat tatawu adalah menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada sholat wajib. Menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada sholat wajib. Kadang orang melakukan sholat wajib itu ada kekurangannya. Misalkan dalam syarat-syaratnya yang dia tidak sadar atasnya. Misalkan dalam rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Dalam sholat-sholat wajib ada semacam kekurangan yang dia dapat, yang dia lalui dalam sholat wajibnya. Nah, dengan sholat tatawu atau sholat nafilah atau sholat sunnah ini, kekurangan yang ada pada sholat wajib tersebut disempurnakan. Atau bahasa lainnya, penambalan, ditambal. Fungsi dari sholat tatawu adalah menambal kekurangan sholat wajib. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah shalatuhu." Amalan yang paling pertama dihisab atasnya seorang hamba pada hari kiamat adalah perihal salatnya. "Fa in kana atammaha kutibat lahu tamah." Jika dia menyempurnakan sholatnya, dituliskan untuknya sempurna. Ini menunjukkan kedudukan sholat. Ya, kedudukan sholat. Saya berpesan baik kepada laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, ataupun seorang perempuan yang ingin menerima lamaran seorang lelaki, jika Anda ingin tahu agama calon tersebut baik atau tidak, lihatlah sholatnya. Kenapa? Karena Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Man hafadha 'ala shalawat fa ghayruha ahfad. Wa man dayya'aha fa ghayruha adhiya'." Yang artinya, barang siapa yang selalu menjaga salat 5 waktu yang wajib, maka yang di bawah-bawahnya dia akan selalu menjaganya. Sebaliknya, barang siapa yang dia tidak menjaganya, salat 5 waktu tersebut, maka yang selainnya pasti dia akan lalaikan. Istrinya dia akan lalaikan. Salat 5 waktu saja dia lalaikan, apalagi istrinya, apalagi anak-anaknya. Makanya pertanyaan paling pertama bisa kita katakan seperti itu. Jika Anda ingin mengetahui agama seseorang, lihat salatnya. Lihat salatnya apakah benar. Lihat jamaahnya kalau laki-laki. Salah satu yang saya kerjakan ketika saya menginterview calon pekerja di Intan Ilmu, pasti saya akan bertanya, karena kita pakai lowongan kerja, kemudian kita tes psikotes, tes IQ, kemudian interview. Saya akan tanya, sholat subuh di mana? Sholat berjamaah di mana? Karena subuh adalah salah satu ciri khas seorang muslim. Apabila dia menjaga sholat subuhnya, maka dia terlepas dari sifat kemunafikan. Maka pekerjaan-pekerjaan lainnya nanti di dalam pekerjaan dunia dia akan selalu dia jaga. Sholat saja dia jaga, apalagi pekerjaan. Siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka pekerjaan lainnya pasti dia tidak akan jaga. Itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat." Maka akan ada orang-orang yang menggantikan mereka yang melalaikan salat dan mengikuti syahwat. Dua hal ini selalu berkaitan, pelalaian terhadap salat dan pengikutan terhadap syahwat. Selalu. Maka itu juga kita bisa introspeksi untuk diri kita masing-masing. Kita imannya sedang naik atau turun saat kita memperhatikan perihal sholat atau tidak. Pokoknya illas salah. Kecuali sholat, jangan sampai diremehkan. Karena ketika seseorang memperhatikan masalah sholat, maka saat itu pula dia akan memperhatikan masalah-masalah yang lain. Sebaliknya, siapa yang meremehkan sholat, maka saat itu pula dia akan meremehkan yang lainnya. Ya. Kita lanjutkan. Wa illam yakun atammaha. Kalau dia tidak menyempurnakan salat tersebut, qala Allahu li malaikatih. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, "Unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'." Perhatikanlah, apakah kalian mendapati hambaku tersebut memiliki tatawwu'. Apa tadi tatawwu'? Setiap ketaatan yang tidak wajib. Fatukammiluna biha fariidhatah. Maka kalian menyempurnakan dengan amalan-amalan tatawu' tersebut, amalan-amalan wajibnya. Setelah selesai sholat, tsumma zakatu kadzalik. Kemudian zakat juga begitu. Lihat zakatnya yang wajib. Kalau seandainya kalian melihat zakatnya sempurna, maka tulislah sempurna. Tapi kalau ada kekurangan, maka perhatikan sedekah-sedekah sunnahnya, yang dengannya menyempurnakan zakat yang wajib tersebut. Tsumma tu'khadzul a'mal ala hasabi dzalik. Kemudian begitulah diberlakukan seluruh amalan-amalan. Nah, ini menunjukkan keistimewaan amalan tatawu, bukan hanya sekedar amal apa? Amal salat saja, tetapi seluruh amal tatawu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, keistimewaan sholat tatawur adalah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau maula. Maula itu budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Kemudian akhirnya hidupnya loyal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perbudakan itu kalau dia terlepas darinya, seseorang budak, budak terlepas dari perbudakan, maka ini bagaikan dia hidup kembali. Karena perbudakan itu mengenaskan. Dia bagaikan harta yang diperjualbelikan. Apabila dia keluar darinya, maka dia seperti hidup kembali. Otomatis yang memerdekakannya sangat berjasa. Makanya dia menjadi maula, loyal kepada yang memerdekakannya. Oleh karenanya, seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya. Sampai dia mendapati anak orang tuanya sebagai budak dan dia merdekakan. Dan itu mustahil. Karena dia merdeka. Gak mungkin dia dapati orang tuanya budak. Dia muslim, merdeka. Gak mungkin dia mendapati orang tuanya budak. Itu merupakan sebuah kemustahilan. Tetapi kalau seandainya terjadi, maka begitulah seorang anak bisa membalas jasa orang tua. Dan itu mustahil. Makanya seberapapun zalim orang tua kepada seorang anak, dia wajib memaafkan. Tugas dia berbakti, bukan mendendam. Banyak anak-anak perempuan yang, dan juga anak-anak laki-laki yang mendendam kepada bapaknya. Karena mungkin ketika masih kecil, sang bapak meninggalkan ibunya dan juga dia. Terlunta-lunta, terkatung-katung, tidak ada nasib. Sedangkan bapaknya enak dengan perempuan lain, dengan dunianya. Sekarang ketika sudah orang, si ibu ini dengan anaknya ini berkehidupan mapan, maka datanglah bapak ini minta maaf. Maka anaknya wajib memaafkan. Anaknya wajib memaafkan. Kemarin ada orang nanya lewat SMS. Dia mengatakan, "Ustaz, bagaimana caranya nasihati saya agar bisa saya memaafkan bapak saya yang sudah menzalimi ibu saya dan saya ketika kecil?" Saya cuma bisa menjawab, saya katakan, "Nasihat saya bahwa kamu tidak akan pernah ada tanpa bapakmu. Seseorang tidak akan pernah ada tanpa orang tuanya. Sezalim apapun orang tua, dia wajib tetap berbakti kepada orang tua. Bersabar dengan kezaliman orang tua." Ya. Baik, kita lanjutkan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bikathrati sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khathiyah." Hendaknya engkau memperbanyak sujud, maksudnya sholat tatawu'. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu kali sujud, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dan mengangkat derajatmu satu derajat dan menghapus dosamu satu dosa. Ini keistimewaan sholat tatawu'. Yang kedua. Kemudian keistimewaan sholat tatawu' yang ketiga, yaitu adalah mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Fa idza wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba." Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan atasnya." Saya ulangi, tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling utama dibandingkan apa yang aku wajibkan atasnya. Maksudnya, mengerjakan amalan wajib lebih didahulukan. Itu lebih utama di sisi Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, dan masih saja hamba-Ku mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan nafilah. Di sini Rasulullah SAW memakai kata-kata nafilah. Masih saja hamba-hamba-Ku mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan nafilah sampai Aku mencintainya. Ini menunjukkan amalan tatawu', salat tatawu', salat nafilah, salat sunnah mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, apa itu cinta? Apa ada apa dengan cinta Allah? Bukan ada apa dengan cinta. Ada apa dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya, dia akan bahagia dunia akhirat. Itu ringkasannya. Yang dicintai Allah, dia akan bahagia dunia akhirat. Di dunia dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Tidak berlaku, tidak berucap kecuali yang diridhai oleh Allah. Di akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, tidak pernah tersentuh ke dalam api neraka. Dalilnya apa? Hadis ini sambungannya. فَإِذَا أَحْبَبْتُ Kalau aku mencintainya, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ عَلَيْهَا. Kalau seandainya aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar, penglihatan yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia berjalan. Kemudian belum selesai, atau maksud daripada itu semua, dia diberi petunjuk oleh Allah. Sekujur tubuhnya, seluruh panca inderanya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mendengarkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidak berteman kecuali dengan teman yang ditakdirkan diridhai oleh Allah. Tidak diberi pekerjaan kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidak diberi lingkungan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak kawan-kawan yang hadir di sini yang akhirnya mengenal dakwah salaf karena secara tidak sengaja dia mungkin mengenal seseorang. Secara tidak sengaja itu sebenarnya petunjuk dari Allah. Secara tidak sengaja dia berkenalan dengan orang, dengan ada sebuah keadaan, itu sebenarnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi jika berdoa dikabulkan, minta tolong dilindungi, minta sesuatu diberikan. Allah berfirman lanjutan dari hadis ini, wala in ista'adzani la'u'idzanna wala in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau seandainya dia minta perlindungan kepadaku, aku benar-benar aku akan lindungi dia. Kalau seandainya dia minta sesuatu kepadaku, benar-benar aku akan berikan permintaannya. Itu di balik cinta Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Di akhirat bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, lallah lan yulqi habibahu finnar. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan pernah. Lan di situ adalah kalimat penafian untuk selamanya. Ya. An-nafyu lit-ta'did, penafian untuk selamanya. Tidak akan pernah Allah memasukkan, menjerumuskan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Ini termasuk ada apa dengan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu didapat ketika seseorang memperbanyak apa? Memperbanyak dari sholat tatawu. Kemudian, ahibbati hafizakumullah ta'ala. Keutamaan dari sholat tatawu yang lainnya adalah memperbanyak sholat tatawu penyebab utama masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala ditemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi ditemani oleh Rasulullah SAW. Penyebab utama masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudhu'ihi wa hajatihi. Lalu aku menyediakan wudu. Wudu itu adalah alat untuk berwudu. Kalau wudu perbuatannya, wudu itu alatnya, airnya, bejananya. Dan juga keperluan beliau malam itu. Ini menunjukkan bahwa seorang pengajar ilmu agama atau seorang guru kita secara umum itu diperhatikan keperluannya. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kebiasaan mereka memperhatikan keperluan guru-guru kita. Apa yang diperlukan oleh beliau-beliau, apa? Itulah yang menjadi salah satu kewajiban seorang murid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, "Sal, wahai Rabi'ah, mintalah." Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disediakan wudunya, alat untuk berwudunya, otomatis beliau kena jasa, mendapatkan jasa dari muridnya, dari sahabatnya. Maka beliau ingin membalas jasa itu. Dan ini akhlak seorang muslim. Apabila dapat bantuan dari orang, maka niscaya dia semestinya membalas jasa tersebut sesuai dengan kemampuan. Minimal dengan doa. Dan doa itu bukan minimal. Ya. Kalau kita tidak, kata Rasulullah SAW, "Man sana 'alaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang membuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Datang ya. Misalkan orang memberi kue. Fakafi'u, maka balas kue. Ya. Balas. Ini akhlak seorang muslim. Maka begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi ingat dulu waktu hari raya. Hari raya ada pembicaraan begitu di tengah keluarga. Hari raya ini kita enggak usah masak gitu. Menghadangi orang mantari. Ya. Kan biasanya hari raya tuh masing-masing masak. Nah, kita dulu waktu rumah di Ratu Jeleha, kita menghadangi orang mantari aja. Ada nasi kuning, ketupat kandangan, ada macam-macam. Ini tidak benar. Ya. Fakafiu, maka balaslah. Balas. Fa illam tajid ma tukafiuna fad'u lahu. Kalau seandainya kalian tidak mendapati apa yang kalian bisa balas, maka minimal doakan dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Nah, ini kemudian itu adab dari Rasul. Sal, wahai Rabi'ah, mintalah. Kemudian faqultu, kata Rabi'ah, aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ini sahabat cerdas. Beliau merasa indah, nikmat, lezat. Ketika berkhidmat kepada guru. Berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tahu nanti di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukannya tidak seperti beliau. Makanya beliau ingin sebagaimana beliau menyediakan ataupun menyediakan Rasul untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia, maka beliau juga ingin menyediakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ini kecerdasan yang dimiliki oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Ini juga menunjukkan bagaimana para sahabat itu gaya hidup mereka orientasinya selalu akhirat. Coba sebagian dari kita ketika Rasulullah SAW berkata seperti ini, wahai fulan, mintalah. Ya, wahai fulan, mintalah. Apa yang diminta? Sebagian orang uang, harta, tahta, wanita. Karena ini kesempatan doa Rasulullah SAW kabul. Tapi Rabi'ah mengatakan, aku mohon kepada engkau agar engkau berdoa kepada Allah agar aku bisa menemanimu di surga sebagaimana aku menemanimu sekarang di dunia. Ini kecerdasan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dan ini menunjukkan orientasi sahabat selalu akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Ya, kita lanjutkan. Kemudian setelah meminta seperti itu, Rasulullah SAW bertanya lagi, awa ghaira dzalik, adakah yang lain? Ini termasuk kemurahan Rasulullah SAW. Adakah yang lain permintaanmu? Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menjawab, huwa dzak, itu saja. Ini menunjukkan sekali lagi kebiasaan para sahabat orientasinya selalu akhirat. Maka ini biasakan hidup kita seperti itu. Selalu yang ada dalam benak kita, apakah ini bermanfaat untuk kehidupan akhirat saya? Apa yang kita kerjakan selama ini, kadang siang malam, kemudian kadang keluar keringat, peras keringat, melawan hujan, melawan panas. Apakah ini manfaat untuk akhirat saya? Karena dunia fanin wa zail. Dunia fana, hancur. Dan dia akan hilang. Tidak akan dibawa spesial. Yang akan menemani hanya amal. Selalu dalam seperti itu. Makanya beliau mengatakan, huwadzan. Itu saja, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, tolong aku untuk mewujudkan cita-citamu atau apa yang ingin engkau inginkan dengan memperbanyak sujud, yaitu sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan keutamaan daripada sholat sunnah, yaitu penyebab utama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW di surga, dan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau ingin menemani Rasulullah SAW, berarti beliau juga masuk ke dalam surga. Maka kita bisa ambil faedah di sini bahwa penyebab utama masuk ke dalam surga adalah memperbanyak sholat tatawu, sholat sunnah. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk keutamaan sholat sunnah adalah sholat sunnah adalah amalan sunnah yang paling utama setelah berjihad. Amalan sunnah yang paling utama setelah berjihad. Sholat sunnah adalah amalan badan yang paling utama setelah berjihad. Amalan badan yang paling utama setelah berjihad. Kita tahu bahwa dalam agama Islam ada amalan badan, ada amalan harta, ada amalan hati. Nah, amalan badan yang paling utama setelah berjihad adalah sholat sunnah. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sauban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu walan tuhsu. Teruslah istiqamah dan kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Wa'lamu anna khayra a'malikumus shalah. Ketahuilah sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafizu 'alal wudhu'i illa mu'min. Dan tidak ada yang selalu menjaga atas wudu kecuali orang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amalan terbaik dari badan yang paling terbaik setelah berjihad adalah sholat. Setelah berjihad adalah sholat. Yang selanjutnya, keutamaan sholat sunnah, yang selanjutnya adalah, jika sholat sunnah tersebut dilakukan di rumah, maka rumahnya akan mendatangkan kebaikan. Rumahnya akan mendatangkan kebaikan. Jika sholat sunnah tersebut dilakukan di rumah, maka rumahnya akan mendatangkan kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadha ahadukumus salata fi masjidih, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Jika salah seorang dari kalian telah menyelesaikan sholatnya di masjidnya, maka hendaklah jadikan untuk rumahnya bagian dari sholatnya. Maksudnya, kalau ingin sholat sunnah di rumah, dan itu memang tempat sholat sunnah paling terbaik. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di dalam rumahnya dari sholat sunnah yang dia kerjakan tersebut kebaikan yang begitu banyak. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat sunnah yang dilakukan di rumah. Dan ahibbati hafizakumullahu ta'ala, sholat sunnah di rumah itu perintah. Sallu ayyuhannas fi buyutikum. Sholatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdala sholatil mar'i fi baiti illal maktubah. Sesungguhnya sholat paling utama bagi seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Jadi itu perintah sholat. Makanya kalau ada rumah yang disolati itu nyaman, tenteram, adem. Makanya pula kalau Anda sholat, sering sholat di masjid, jangan lupa untuk menjadikan bagian dari sholat di rumahnya. Kemudian yang keberapa sekarang? 7. Keutamaan sholat nafilah atau sholat sunnah atau sholat tatawu adalah mendatangkan atau membuktikan sifat syukur di dalam diri. Ini semakin dia banyak sholat sunnah, semakin dia disebut sebagai orang yang bersyukur. Hal ini ditujukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamah." Kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau salat malam sampai bengkak kedua kakinya, kedua telapak kakinya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau berbuat demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, ini menunjukkan sikap seorang muslim yang senantiasa di antara rasa harap dan rasa takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu beliau sudah diampuni. Tapi beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau takut akan siksa Allah dan selalu berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan pula bahwa yang ada legalitas seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja memperbanyak ibadah, apalagi yang tidak ada. Semestinya lebih semangat lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kenapa engkau wahai Rasulullah sholat sampai kedua telapak kakimu bengkak sholat malam? Bukankah dosamu telah diampuni yang telah lalu yang akan datang?" Beliau menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura." Apakah aku tidak dapat atau tidak bisa menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Di sini kita ambil pelajaran bahwa semakin banyak sholat sunnah seseorang, semakin itu tanda kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ke-8, keutamaan salat sunnah disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Imam Asy-Syatibi, imam ulama Islam abad ke-7 Hijriah kalau tidak salah. Dan beliau mempunyai kitab yang sangat terkenal yaitu Al-Muwafaqat. Kitab Al-Muwafaqat, kemudian kitab juga Al-I'tisam. Ini salah satu ulama ahlu sunnah yang sangat bagus penjelasannya tentang sunnah dan bid'ah. Dan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, beliau nama aslinya adalah Al-Qasim. Nama aslinya adalah Al-Qasim bin Firah. Bin Firah. dan beliau wafat pada tahun 600-an Hijriah. Atau tahun 590 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Sebelum Imam Nawawi. Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Sebelum Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataannya menarik. Tentang keutamaan sholat tatawu'. Beliau mengatakan, atau ini tentang keutamaan amalan tatawu' secara umum, bukan hanya sholat saja. Ya. Annal mandubat bimanzilatil hima wal haris lil wajibat idh hiya riyadhatun lin nafs. Bahwa amalan-amalan tatawu', amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, itu kedudukannya seperti penjaga terhadap amalan-amalan wajib. Karena dia bagaikan pelatih untuk diri. Yastad'il qiyamu biha ada'ul fara'id. Apabila mengerjakan amalan-amalan sunnah, maka mengajak amalan-amalan wajib. Apa maksudnya? Faman adda an-nawafil fa innahu la mahala yuaddi ila al-wajib. Siapa yang mengerjakan amalan sunnah, maka tidak pasti, tidak mungkin tidak pasti mengerjakan amalan wajib. Nah, itu maksudnya. Dia adalah penjaga amalan wajib. Amalan sunnah adalah penjaga amalan wajib. Karena siapa yang mengerjakan amalan sunnah, maka pasti konsekuensinya dia menjaga amalan wajib. Wa man qassara fi ada'in nawafil fa huwa urwah li an yuqassira fi ada'il wajibat. Barang siapa yang meremehkan amalan-amalan sunnah, maka ada semacam kemungkinan dia juga meremehkan amalan-amalan wajib. Ya. Nah, ini makanya salah satu faidah dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah adalah bahwa amalan-amalan sunnah, termasuk di dalamnya sholat-sholat sunnah, dia adalah penjaga atas amalan-amalan wajib. Nah, ini beberapa poin tentang muqaddimah dari keutamaan-keutamaan sholat sunnah. Baik, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hadis-hadis tentang sholat tatawur. Penulis Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, An Rabi'ata Ibn Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu qala lin-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sal, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah, faqala awa ghayra dhalik, qultu huwa dhak, qala fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Rawahu Muslim. Dari Rabi'ah Ibn Malik Al-Aslami, dia radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepadaku, mintalah. Maka aku menjawab, aku minta agar bisa dapat menemanimu di surga. Agar menemanimu di surga. Lalu beliau bersabda, apa tidak ada lagi yang lain? Jawabku, hanya itu saja. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bantulah aku agar apa yang kamu inginkan dikabulkan dengan memperbanyak sujud, dalam tanda kurung yaitu salat sunnah. Ahibati hafizakumullah taala, Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami, beliau kunyahnya Abu Faras. Abu Faras. Bagus, ini anak laki-laki dinamakan Faras. Atau Abu Farras. Farras itu diambil dari kata-kata pendekar penunggang kuda. Wah, mantap ya. Farras. Ya. Abu Farras Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lama dan sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan mukim atau safar, dan sering melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk dari ahlus suffah. Ya, ahlus suffah itu artinya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan suffah yang ada di dalam masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tempatnya di belakang kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suffah. Suffah adalah yang ada tempatnya di belakang kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingin gambarkan, ini rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini mimbar. Ini mimbar, ini rumah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadhil jannah. Di antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhah, kebun, dari kebun-kebun surga. Nah, inilah yang masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang rumah ini berubah menjadi kuburan. Kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di sini adalah suffah. Ini tempat suffah, yaitu tempat orang-orang dari kaum muhajirin Mekah yang berhijrah, dan mereka tidak mempunyai tempat, dan mereka mempunyai hanya memiliki tempat ini sebagai tempat tinggal mereka, tinggal di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa seseorang tinggal di masjid, di suffah, sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, termasuk di dalam ahlus suffah, orang-orang yang tinggal di suffah adalah yaitu Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dan Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami senantiasa selalu menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan kota Madinah. Kemudian beliau singgah di sebuah daerah, dan di daerah namanya Aslam. Di daerah namanya Aslam. Aslam ini sekitar beberapa mil dari kota Madinah. Dan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Hadis dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami tidak ada. Cuma hadis ini, satu tok. Hadis dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami tidak ada. Kecuali satu ini saja. Padahal beliau menemani, selalu menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik mukim ataupun safar. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum terkadang benar-benar menjaga keikhlasannya. Sehingga benar-benar tidak ingin masyhur di tengah kaum muslimin. Taib. Itu Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Kemudian dia berkata, Nabi pernah berkata kepadaku, mintalah. Sebabnya tadi sudah kita sebutkan. Kenapa Nabi Muhammad SAW berkata, mintalah? Karena apa? Nabi Muhammad SAW ingin membalas budi, balas jasa terhadap Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami yang sudah menjadi pembantu beliau, menyediakan alat-alat wudu keperluan beliau saat beliau safar ataupun mukim. Kemudian aku minta agar dapat menemanimu di surga. Ini sudah kita jelaskan tadi, alhamdulillah. Baik. Sekarang pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran dari hadis ini adalah keutamaan sholat tatawwu. Bahwasanya sholat tatawwu adalah penyebab utama masuk ke dalam surga dan, jangan lupa ini, dan meninggikan derajat. Dan meninggikan derajat. Kenapa? Dari mana kita tahu bahwa meninggikan derajat? Siapa yang bisa nerangkan? Ada yang lain? Kenapa kita katakan sholat tatawu salah satu keutamaannya dari hadis ini meninggikan derajat? Nah, masuk surga sudah kita sebutkan, ya, karena Rasulullah SAW tempatnya di surga. Meninggikan derajat kenapa? Karena menemani Rasulullah SAW. Karena tempat Rasulullah SAW di surga, ya, surga itu kan bertingkat-tingkat. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ard. Di antara tingkatan dengan tingkatan lainnya, seperti antara bumi dengan langit. Bumi kita ini saja, sampai mata kita melihatnya, itu sebut, kita sebut langit. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi kita ini sampai kita melihatnya, mata kita melihatnya, maka itu adalah batasan mata kita melihatnya. Tetapi yang dimaksud dengan antara bumi dengan langit bukan itu. Ya. Karena yang dimaksud dengan langit adalah sampai kepada langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Sedangkan itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kok bisa terjadi? Ini bumi. Samping-sampingnya ada planet-planet. Planet Pluto, planet Mars, planet macam-macam planet. Kumpulan planet-planet ini, ya, sepertinya seperti kumpulan-kumpulan planet ini banyak. Bermiliar-miliar. Kumpulan dari kumpulan-kumpulan planet tersebut berkumpul dalam satu galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Yang seperti galaksi Bima Sakti itu di alam semesta tata surya ini miliaran. Itu tidak tahu langit keberapa. Belum sampai kepada langit ke-7. Ini menunjukkan bagaimana luasnya surga dan tingginya surga. Dan Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, Allahumma ar-rafiqil a'la. Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang paling tinggi. Dari sinilah ketika Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu minta menemani Rasulullah SAW di dalam surga, maka berarti menunjukkan keutamaan sholat sunnah. Keutamaannya adalah mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga. Taib. Di sini terjadi permasalahan. Bukankah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bukan Nabi? Tetapi kenapa sampai kepada derajat Nabi? Bahkan menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya, kebersamaan, kan beliau mengatakan, as'aluka, aku memohon kepada engkau agar dapat menemanimu di surga. Menemani Rasulullah SAW bukan mesti harus sejajar kedudukannya dengan siapa? Rasulullah SAW. Akan tetapi dekat, akan tetapi bersama dengan Rasulullah SAW. Dan kebersamaan tidak mesti harus sejajar kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Jadi jawabannya itu, kalau ada orang bertanya, ini Rabi'ah nanti sama derajatnya dengan Rasulullah, berarti mengalahkan para nabi yang lain. Karena Rasulullah SAW di surga adalah derajatnya paling tinggi. Maka jawabannya apa tadi? Kebersamaan tidak mesti harus saling mendekat. Tetapi kebersamaan menemani tidak mesti harus selalu bersama. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang dimaksud dengan memperbanyak sujud, yaitu maksudnya adalah sholat tatawwu. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud, maksudnya adalah sholat sunnah. Dari mana dalilnya? Kan hadisnya jelas. Fa'inni 'ala nafsika bikatsrati sujud. Bantulah aku agar apa yang kamu inginkan dikabulkan dengan memperbanyak sujud. Kemudian kita artikan memperbanyak sujud sini maksudnya apa? Apa? Salat sunnah. Dari mana ini dalilnya? Ini harus pakai dalil. Karena secara lahiriah lafadznya adalah memperbanyak sujud. Paham masalahnya sekarang? Paham masalahnya? Maka jawabannya adalah bahwa mengerjakan sujud tanpa sholat tidak disyariatkan. Mengerjakan sujud tanpa sholat tidak disyariatkan. Kecuali sujud-sujud yang memang disyariatkan, seperti sujud tilawah, sujud syukur yang sudah kita bicarakan. Ya. Makanya yang dimaksud adalah sholat sunnah. Karena memperbanyak sujud tanpa sholat ghairu muraghabun fih, bukan sesuatu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Kecuali sujud-sujud yang memang disyariatkan, seperti sujud tilawah dan juga sujud syukur. Sedangkan di sini bukan maksudnya sujud syukur atau sujud tilawah. Maka larilah yang dimaksud dengan sujud adalah memperbanyak sholat sunnah. Taib, timbul lagi pertanyaan, kenapa sholat sunnah bukan sholat wajib? Enggak? Paham? Karena sholat sunnah adalah qadrun zaid, kadar yang tambahan dari sholat wajib. Karena kalau kata-kata wajib sama aja semua muslim juga begitu. Paham? Ya. Jadi di situ ada rentetan permasalahan. Masalah pertama adalah, saya ini pengulangan. Masalah pertama adalah, apa maksud memperbanyak sujud? Maka kita jawab, masuk memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat sunnah. Kenapa? Nah ini. Ini permasalahan pertama. Karena sujud saja tanpa sholat tidak dianjurkan. Kecuali sujud-sujud yang disyariatkan. Seperti sujud syukur, sujud tilawah. Dan yang dimaksud pada hadis ini bukan memperbanyak sujud syukur, sujud tilawah. Berarti maksudnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Taib. Timbul lagi pertanyaan ketiga. Kenapa sholat sunnah bukan sholat wajib? Memperbanyak sholat sunnah bukan memperbanyak sholat wajib. Karena sholat wajib batasannya cuma lima itu aja. Nggak bisa memperbanyak. Makanya yang dimaksud adalah memperbanyak sujud. Yang dimaksud berarti memperbanyak sholat sunnah. Paham ini? Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi biar antum paham apa yang dimaksud dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud artinya memperbanyak salat sunnah. Kenapa memperbanyak salat memperbanyak sujud maksudnya adalah memperbanyak salat sunnah? Karena tidak dianjurkan sujud saja tanpa sholat. Tidak dianjurkan. Kecuali sujud-sujud yang disyariatkan. Seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Taib. Berarti memperbanyak sujud di sini maksudnya adalah memperbanyak sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Dan memperbanyak sholat, kenapa memperbanyak sholat sunnah bukan sholat wajib? Karena sholat wajib tidak bisa diperbanyak. Cuma lima itu saja. Maka yang dimaksud berarti sholat sunnah. Karena dia tambahan dari sholat wajib. Yang bisa diperbanyak. Bisa dimaklumi sekarang ya. Taib. Ahibati hafizhakumullahu ta'ala. Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Gaya hidup para sahabat selalu berorientasi akhirat. Gaya hidup para sahabat selalu berorientasi akhirat. Maka senantiasa kita harus punya tekad yang kuat untuk akhirat. Selalu punya orientasi akhirat. Bagaimana di akhirat kita mempunyai kedudukan yang tinggi. Di akhirat mempunyai surga yang tinggi. Selalu seperti itu. Itu warisan salaf. Warisan salafus saleh. Untuk urusan akhirat harus selalu yang paling. Paling sempurna, paling tinggi, paling seluruhnya. Itu warisan para salafus saleh. Baik, sudah jam 8, kita masuk kepada pertanyaan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh wa fiqh barak. Apabila ketinggalan sholat sunnah, qabliyah subuh dan asar, bolehkah mengqadha' sholat sunnah tersebut setelah sholat fardu? Boleh. Dengan dalil beberapa dalil. Di antaranya yaitu hadis Talq ibn Ali. Hadis Talq ibn Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ketinggalan sholat qabliyah subuh. Kemudian setelah sholat subuh beliau melakukan sholat dua rakaat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mahlan al fajru raka'atan. Artinya sebentar, sholat sunnah subuh dua rakaat. Kenapa engkau tambah? Sholat subuh cuma dua rakaat. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian orang tersebut menceritakan bahwa ini adalah dua rakaat yang saya lakukan sebagai qadha sebelum sholat subuh. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam menunjukkan bahwasanya disetujui oleh beliau. Dan juga sholat sunnah setelah sholat asar juga demikian. Kalau seandainya sebelum asar kita belum sholat sunnah, maka tidak mengapa kita qadha. Atau setelah sholat zuhur kita belum sholat ba'diyah zuhur, kita qadha setelah asar tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apa pendapat pian tentang hukum sholat sunnah berjamaah seperti sholat qabliyah ba'diyah berjamaah? Maka sholat sunnah berjamaah dilakukan sesekali boleh. Seperti Rasulullah SAW sering bertandang ke rumah sahabat, kemudian beliau sholat sunnah di rumah para sahabat. Sesekali boleh. Tetapi saya belum tahu ada dalilnya kalau qabliyah atau ba'diyah dilakukan secara berjamaah. Yang beliau lakukan adalah bukan sholat qabliyah atau ba'diyah, tetapi sholat sunnah secara mutlak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, di luar tema tapi masih berhubungan dengan sholat. Apa hukumnya darah manusia atau darah hewan yang kena pakaian kita jika ingin melaksanakan sholat? Adakah darah hukumnya najis? Maka jawabannya, darah yang najis adalah daman masfuhat, darah yang muncrat dengan kencang. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan lahmul khinzir, yaitu daging babi. Darah yang dimaksud di sini adalah darah yang masfuhan, yaitu darah yang memuncrat dengan kencangnya. Seperti misalkan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Nah, ini najis dia, darah yang mengalir. Ini kalau seandainya darah hewan seperti nyamuk tidak mengalir, tidak muncrat ya, kecuali nyamuknya kekanyangan. Nah, ini tidak bata, tidak najis dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik wa fik barak. Semoga Ustaz senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin. Allahumma amin, dan juga seluruh kaum muslimin. Mohon nasihatnya Ustaz bagi ikhwan atau akhwat yang masih suka ke kajian bareng padahal belum halal. Sangat sering terjadi akhir-akhir ini Ustaz. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan yang bertanya ya belum dapat barengan. Maka jawabannya begini. Syaitan atau dokter spesialis kulit itu dia sangat spesialis. Meskipun umur dia melakukan praktek kedokteran kulit baru 30 tahun. Sangat spesialis. Di Banjar ini saja, kalau kita pergi ke dokter spesialis kulit, dia cuma ngelihat kita sudah antri lama kadang-kadang. Kemudian masuk. Kemudian dia cuma ngelihat. Enggak sampai beberapa detik. Oh, ini sudah selesai. Spesialis. Hanya sekedar melihat. Padahal baru bekerja 30-an tahun, 40-an tahun, 50-an tahun. Iblis itu dia mengganggu manusia dari mulai Adam alaihi salam sampai detik ini. Bagaimana spesialisnya? Ya. Termasuk di dalamnya hal-hal yang ditanyakan ini. Ini termasuk daripada bisikan syaitan, yaitu dengan dalih ke majelis ilmu. Tapi akhirnya menjadi sosok alim-alim playboy. Ini tidak benar. Ya, maka jawabannya kalau memang benar terjadi seperti ini, dijauhi. Ikhlaskan niat untuk menuntut ilmu. Kalau niatannya seperti ini, nanti tidak istiqomah menuntut ilmunya. Kalau si dia tidak hadir, ngalih hadirnya. Ya. Dan kadang-kadang syahwat itu menyambar-nyambar. Ada pertanyaan dari akhwat perempuan. Kemudian pertanyaannya begini kepada Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Yahya Badrussalam. Ustadz, seorang perempuan diharamkan untuk memperlihatkan dirinya di media sosial. Bagaimana kalau laki-laki? Apakah juga dia diharamkan untuk memperlihatkan dirinya di media sosial? Karena kita sebagai para perempuan pun tidak tahan melihatnya. Karena jenggotnya menyambar-nyambar. Ya. Lihat bagaimana iblis menggebu-gebukan perasaan itu sampai jenggot menyambar-nyambar kan. Maka saya berpesan, tetap teruskan menuntut ilmu agama dan ikhlaskan niat untuk mengangkat kebodohan dari diri. Ya, bukan karena hal-hal yang lain. Dan innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesuai dengan niatnya. Ya, faman kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berhijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Bahkan di situ Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Hanya begitu, dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Menunjukkan rendahnya niat itu. Tapi ketika man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia berarti hijrahnya karena Allah dan Rasul. Disebutkan, nilainya disebutkan karena mulia. Maka begitu pula nuntut ilmu. Siapa yang niatnya untuk perempuan, dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Itu satu. Yang kedua adalah perempuan bagi laki-laki godaan paling berbahaya. Dan ini lintas laki-laki. Ya, ini ambil antum. Ambil antum dari saya, ya, dari hati yang paling dalam ya sudah. Ya, perempuan godaan paling berbahaya lagi laki-laki. Antum yakin deh, ini saya dari hati saya yang paling dalam sudah. Ya. Dia godaan paling berbahaya dan ini lintas laki-laki. Mau jenggotnya ya 50 cm. Mau kada berjenggot, mau ustad, mau orang awam, mau orang kaya, orang miskin, mau pejabat, rakyat biasa, mau tua, muda, perempuan godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Jangan pernah bermain-main dengan godaan perempuan. Hanya Nabi Yusuf yang bisa selamat. Itu pun setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan ente bukan Nabi Yusuf. Ya, jangan main-main dengan godaan perempuan. Ini dari hati yang paling dalam sudah. Karena itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan godaan paling berbahaya bagi laki-laki selain wanita. Di situ godaan apapun, karena itu umum, paling berbahaya bagi laki-laki, kecuali wanita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi yang seperti ini, cepat-cepat dihalalkan. Bahkan saya ada rencana, saya ingin bikin nikahan massal. Terkhusus untuk jandaisme. Biar selesai. Ya. Nikahan masal. Setuju? Kalau ada istilah 2019 ganti presiden, 2019 nikah masal. Dan biasanya kalau saya punya niat seperti itu, saya akan lakukan itu. Saya tidak main-main. Ini cuma sekedar membantu. Lain ulun pelakunya lain. Kedoani kita sudah. Pancet jagoannya dah. ya, maka segera dihalalkan. Karena ketika tidak dihalalkan berarti dia tidak pantas untuk dinikahi. Karena seorang laki-laki yang pantas untuk menjadi suami, dia adalah yang saleh agama dan akhlaknya. Dia tidak mengkhianati sucinya akad nikah. Akad nikah itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang kokoh. Dan kata mitsaq tidak pernah Allah sebutkan di dalam Al-Quran kecuali untuk perjanjian, saya merinding, untuk perjanjian antara Nabi dan Allah saja. Mitsaq tidak pernah Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali untuk perjanjian antara Nabi dan Allah. Artinya dia perjanjian kokoh, tidak sembarangan. Begitulah pernikahan. Makanya kalau ada selingkuh itu tercela sekali. Apalagi sampai melakukan perzinahan, maka itu perbuatan sangat-sangat tercela. Perbuatan sangat-sangat tercela. Akan tetapi setiap orang mungkin pernah melakukan perbuatan-perbuatan nista dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Semua orang mempunyai masa lalu dan semua orang mempunyai keburukan. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kafir musyrik. Ya, kemudian Khalid bin Walid sebelum masuk Islam pemimpin perang yang menggempur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke peperangan Uhud, di perawang Uhud sampai Rasulullah SAW terluka. Tapi setelah masuk Islam bertobat menjadi khiyarun nas. Kata Rasulullah SAW, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, sebaik-baik kalian di dalam agama Islam jika dia berilmu agama. Maka semua orang mempunyai masa lalu. Bertobatlah akan hal itu. Nah, sebagian orang ada, Ustaz saya dulu berzina. Na'udzubillah. Bagaimana cara bertobatnya? Bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Jangan merasa kita tidak pantas untuk bertobat. Itu keliru. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan disegerakan untuk dihalalkan. Kalau seandainya memang seperti itu. Dan perempuan-perempuan yang sudah mengaji, jangan sampai terbuai dengan rayuan laki-laki alim-alim playboy. Assalamualaikum ukhti. Ulun hadangi pian di pengkolan beruntung. Kita ke kajian bulughul maram. Bab baru, semangat baru, Ustadz mahadangi. Dibungulinya. Jauhi perbuatan ini. Tidak pantas bagi seorang muslim melakukan seperti itu. Dan saya katakan, sering saya mengatakan, bahkan video saya tersebar. Seorang laki-laki yang sudah berani berhubungan sebelum menikah, berpacaran maksudnya, tidak pantas untuk menjadi suamimu. Karena dia sudah mengkhianati sucinya akad nikah. Yang disebut oleh Allah sebagai mitsaqan ghalidhan. Ya. Dan kalau sudah mau memutuskan, putuskan tanpa ada tendeng aling-aling. Diblok kah? Ganti nomor kah? Jangan kena disimpan kan. Ada ulun tadi pagi, subhanallah. Ulun ke sebuah toko. Kemudian beli sesuatu. Yang jaga toko ini bebinian berdua, bepandiran. Aku ulun senyum aja, subhanallah. Aku kada kawa memblok-blok orang tuh. Kena aku kepo, buka-buka pulang. Lah, Allah. Kalau memang belum halal, putuskan. Seputus-putusnya. Jangan pernah berhubungan kecuali untuk sesuatu yang dihalalkan dalam agama Islam. Karena dia sangat berbahaya. Ya. Bisa menjadikan seorang ahli ibadah menjadi sangat lemah ibadahnya. gara-gara perempuan. Ya. Mau baca Quran, muhanya di Quran. Ya. Dan semisalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik barak. Mohon nasihatnya untuk saya pribadi yang malas mencatat saat hadir kajian. Nasihatnya catat. Dan apakah lebih utama mencatat di buku atau di handphone? Sama saja. Kalau seandainya di handphonenya, dia bisa jaga nanti filenya dia. Pencatatan itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Sayyid quyudaka bil hibalil wathiqah. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Yang artinya ilmu itu bagaikan binatang buruan. Penulisannya itu adalah bagaikan ikatannya. Penulisannya bagaikan ikatannya. Maka termasuk perbuatan dungu, orang sudah capek-capek untuk menangkap binatang buruan, kemudian dia tidak ikat. Dia akan lepas. Nah, begitulah penulisan di dalam ilmu. Apalagi, ini saya pesan, salah satu adab dalam menuntut ilmu, apalagi kadang-kadang kita mendapati faedah-faedah dari ustaz atau dari orang yang mengajar kita. Jangan sampai bosan menulis faedah itu. Meskipun sudah kita tahu sebelumnya. Ya, jangan sampai. Saya pengalaman, alhamdulillah dengan takdir Allah, 5 tahun saya duduk di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ngaji kitab Sunan Abi Daud setengah, kemudian Sunan Tirmidzi setengahnya. Itu kadang-kadang Syekh mengajari kita untuk Syekh mengajar kita dengan menyebutkan perawi-perawi. Misalkan seperti ini, Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Setiap kali lewat nama Rabi'ah selalu diulang. Contoh Abu Hurairah. Abu Hurairah selalu diulang namanya. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Meninggal tahun sekian. Setiap kali. Padahal hadis Abu Hurairah banyak. Nah, itu salah satu hal yang tidak boleh kita bosan untuk menulis, mencatat faedah-faedah. Meskipun kadang-kadang berulang-ulang dari seorang ustaz. Karena itu akan tathbitul ma'lumat, menetapkan ilmu yang ada pada diri kita. Nah, jadi ini salah satu faedah dari mencatat untuk murajaah, untuk juga menetapkan ilmu yang pernah kita dapatkan. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah tetap diperbolehkan mengqadha salat sunnah fajar jika bangun tepat waktu untuk menggerakkan salat namun tertidur kembali? Apakah hal semacam ini bukan termasuk meninggalkan sholat secara sengaja? Yang jelas ini sebuah pelalaian. Sudah bangun, akan tetapi tidak lekas-lekas mengambil air wudhu. Ya. Kemudian akhirnya tertidur kembali. Akhirnya bangun-bangun, orang sudah selesai sholat subuhnya. Bahkan mungkin kesiangan. Maka orang-orang seperti ini termasuk orang yang dikencingi oleh syaitan di telinganya. Satu. Yang kedua, termasuk orang-orang yang kena sihirnya syaitan. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa na. Syaitan mengikat dengan buhul-buhul di kepala salah seorang dari kalian jika dia tidur. Thalatha uqad, dengan 3 ikatan. Kullu uqdatin yanfukhu fiha, yanfuthu fiha, setiap ikatan dia jampi-jampi dengan ucapan urqud lailun tawil. Wahai fulan, tidurlah malam ini panjang, tidurlah malam ini panjang, tidurlah malam ini panjang. Setiap kali ikatan ada 3 ikatan. Fa idza istayqadha wa dzakara smallah inhallat uqdah. Kalau dia bangun tidur dan menyebut nama Allah, membaca doa bangun tidur, maka terlepas 1 ikatan. Sisa 2. Makanya jangan heran. Ya, bini, laki bini bangun, upanderan. Batu guring pulang bersamaan. Ya, karena masih ada 2 sisa. Fa idza tawadda'a in halat uqdah. Kalau seandainya dia berwudu terlepas ikatan yang kedua. Jangan heran orang kadang-kadang berwudu kemudian sudah siap-siap ya. Tapi di sofa ruang tamu, nah jazidin. Guring ya. Ini pengalaman masalahnya. Teguring sidin. Subhanallah. Di sofa ruang tamu begitu. Kenapa masih ada satu ikatan? Fa idza shalla in halat uqdah fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha kaslana khabithan nafs. Yang artinya kalau seandainya dia sholat maka terlepas ikatan ketiga, maka pagi hari dia akan semangat penuh dengan sportivitas, merasa baik dirinya. Kalau tidak, dia akan malas dan penuh dengan keburukan dirinya. Nah, ini satu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Aina fulan? Kok tidak ada terlihat salat subuh?" Maka kata para sahabat, "Maqama hatta tala'al fajar." Dia belum bangun sampai terbit fajar, maksudnya terbit matahari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala syaitanu fi udhuni." Syaitan sudah kencing di telinganya. Hah, tetapi meskipun demikian, kalau dia terlambat, sudah bangun subuh, kemudian tidur lagi, meskipun demikian, dia tetap dianjurkan untuk sholat subuh. Sholat qabliyah subuh, sebelum subuh, jika dia sholat sendirian. Qabliyah subuh, sebelum subuh, kemudian baru dia qomat sholat subuh. Wallahu a'lam. Itu kalau seandainya dia ketiduran atau tertidur lagi. Tapi kalau seandainya dia benar-benar tidak bangun karena seperti gimana yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Ya, terlalu letih. Akhirnya yang membangunkan beliau panas terik matahari. Ya, panas terik matahari otomatis sudah waktu duha. Bangun beliau. Itu Nabi dan para sahabatnya seperti itu. Jadi ada kadang manusia seperti itu. Ya, tidak tercela, asalkan jangan disengaja, apalagi setiap hari. Ini tidak benar. Maka kalau seperti itu, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin fal yusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Barang siapa yang tertidur dari salatnya, maka hendaklah dia salat saat dia mengingatnya. Tidak ada penebus atas itu kecuali seperti itu. Baik, bangunnya Ustaz setelah sholat asar, gimana kita? Maka sholatlah setelah sholat asar. Meskipun itu waktu terlarang, sholatlah. Karena hadisnya seperti itu. Bangunnya Ustaz setelah pas matahari terbit, maka sholatlah. Karena hadisnya seperti itu. Siapa yang ketiduran lalu dia bangun, sholatlah kapan dia bangun. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan pesawat yang jatuh ke laut, apabila para penumpang ditemukan sudah meninggal, apakah mayatnya harus dievakuasi dan dimakamkan di darat atau boleh dibiarkan tidak diambil? Mohon penjelasannya. Maka jawabannya, jika ada mayat yang atau ada orang yang meninggal yang tenggelam, maka jika mampu diambil, diambillah. Jika mampu diambil, diambillah. Karena itu termasuk daripada penghormatan kepada seorang muslim untuk dikuburkan secara sewajarnya. Itu adalah alasannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan." Mematahkan tulang seorang yang meninggal itu seperti mematahkan tulang seorang yang masih hidup. Maka mayit itu dimuliakan. Salah satu pemuliaan mayit adalah dikafani, dikuburkan, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Yang kedua, dengan mengambilnya kita bisa menyelenggarakan pengurusan jenazahnya. Dan penyelenggaraan pengurusan jenazahnya lebih mulia, lebih utama dibandingkan dibiarkan dia tenggelam di dalam lautan. Akan tetapi jika sangat menyulitkan, maka tidak mengapa untuk dibiarkan. Dan orang yang meninggal tenggelam, mudah-mudahan mereka yang dari kaum muslimin termasuk orang-orang yang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyuhada'u khamsatun." Orang yang mati syahid itu lima. Salah satunya al-ghariq, yaitu orang yang tenggelam. Dan ini musibah. Dan ini pelajaran bagi kita. Ada perkataan menarik para ikhwan. Perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau mengatakan bahwa kematian la yufarriq baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara anak kecil dengan orang tua. Baina maridin wa sahih. Antara orang sehat dengan orang sakit. Kematian tidak membedakan itu. Yadkhulu al-mautu al-bait. Kematian datang ke sebuah rumah. Fawajada man akbara sinnan fi hadzal bait. Dia akan mendapati orang yang paling tua di rumah ini. Wawajada man ashaddu maradan fi hadzal bait. Dan dia mendapati orang yang paling sakit di rumah ini. Walakinnahu aqbala 'ala sahihil 'ala sahih. Akan tetapi dia akhirnya hinggap datang kepada orang yang paling muda, yang paling sehat. Ini membuat kita persiapan dimanapun, kapanpun. Karena kita tidak tahu kapan kematian datang. Dan Syekh Abdul Razak mengatakan, wal mautu fasilun baina daril amal wa daril jaza. Kematian hakikatnya adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu mendapatkan pahala atas amal tersebut. Ya, hakikat kematian itu adalah terputusnya waktu beramal. Itu hakikat kematian. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dibimbing oleh Allah untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang manakah lebih utama, sholat sunnah di rumah atau sholat berjamaah di sab pertama? Karena jika saya tidak sholat di rumah, sunnah di rumah, saya tidak mendapati sab pertama. Maka jawabannya yang paling utama, sholat sunnah di rumah, sholat berjamaah sab pertama. Itu paling utama. Tetapi apabila yang jelas begini, asal hukumnya sholat sunnah di rumah dikerjakan. Itu paling utama. Karena menghindari riya. Ya, afdalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Sholat paling utama seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Ya. Nah, ini menghindari riya. Tetapi jika ternyata sholat sunnah di rumah membuat dia terlambat takbiratul ihram, maka pada saat itu dia kerjakan di masjid. Ya. Sudah beberapa kali dia coba sholat sunnah di rumah tapi ternyata terlambat. Ya, terlambat takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram bersama imam lebih utama dibandingkan mengerjakan sholat sunnah. Takbiratul ihram bersama imam lebih utama dibandingkan sholat sunnah di rumah. Maka pada saat itu sholat sunnahlah dia di masjid. Kemudian agar dia bisa melaksanakan sholat berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram imam. Dan juga otomatis tidak ketinggalan sab pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.